Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-muallif Syekh Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah fi kitabih Huquqil Awlad 'ala al-aba' wal ummahat tasian, hak yang ke-9, ay yu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Ini hak yang ke-9 setelah anak dilahirkan ke dunia. Ayyu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka setelah mereka mencapai usia balig. Ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang perlu dan penting untuk mereka perhatikan terkait dengan urusan agama mereka. Wa dzalika fima yata'allaqu bi iqamati faraidillah. Dan itu terkait dengan apa yang terkait dengan penunaian kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan. Li'annahum mukallafun. Karena mereka telah mukallaf, mereka telah terbebani beban syariat. Wa ma yata'allaqu bil iktisali wa nahwi dzalik. Dan apa yang terkait dengan tentang hukum mandi wajib, tata caranya bagaimana dan yang semisalnya. Wa ta'limu umuril hijab bin nisbati lil banat. Dan mengajarkan perkara yang terkait dengan hijab, yang menutup aurat, terkait dengan anak perempuan. Ya, mengajarkan perkara-perkara hal-hal yang seluk-beluk tentang hijab, ya, bagaimana hukumnya dan bagaimana tata caranya yang syar'i pada yang terkait dengan anak perempuan. Qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah wa aktsarul awladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum. Ini ucapan Ibnu al-Qayyim, ini sudah pernah kita baca awal kitab ini. Beliau berkata di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, wa aktsarul awladi innama ja'a fasaduhum. Kebanyakan anak, kerusakan mereka, kerusakan yang ada pada mereka datang dari sisi al-aba, dari sisi orang tua. Wa ihmalihim lahum. Dan disebabkan karena ihmalihim, penelantaran orang tua terhadap mereka. Ditelantarkan, tidak diajari perkara-perkara yang mereka butuhkan. Wa tarki ta'limihim fara'idad dini wa sunanah. Orang tua tidak mau mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah di dalam agama ini. Fadauhum sigaran. Maka orang tua telah menelantarkan mereka ketika mereka kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim. Akhirnya anak-anak tersebut tidak bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran. Dan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya ketika telah besar. Kama ataba ba'duhum waladahu 'ala al-uquq. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, sebagian orang tua mencela dan mencaci anaknya karena sikap durhaka yang dilakukan oleh si anak. Faqala, maka si anak mengatakan, ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani sigaran faaqaqtuka kabiran. Engkau telah mendurhakaiku ketika aku kecil, maka aku mendurhakaimu ketika telah besar. yaitu mendurhakai ketika kecil, maksudnya tidak memberinya pengajaran adab, tidak mendidiknya dengan pendidikan yang benar, ya, maka ketika besar dia akan mendurhakai orang tuanya. Wada'ta walidan, engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku kecil, fa'adatuka syaikhan kabiran, maka aku menelantarkanmu, menyia-nyiakanmu ketika engkau telah tua, telah lanjut usia. Ya. Walaupun ini sekali lagi ucapan anak ini juga tidak tepat, ya. Tidak benar, ya. Tidak boleh kemudian orang anak balas dendam kepada ayahnya atau kepada orang tuanya. Ya. Seorang anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, walaupun mungkin orang tuanya kurang di dalam menunaikan hak dia, dia tetap berupaya untuk berbakti kepada orang tuanya dan memaafkan kekurangan yang ada pada diri orang tuanya. Tidak kemudian membalas dendam, ini juga merupakan perkara yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qala hafizahullah wa bikhtisarin aqul, secara ringkasnya saya katakan, inna 'alal walidaini ta'lima auladihim fi mithli hadhihi al-marhalati kullama yajibu 'alal mukallafina ma'rifatuhu min umuri asy-syara' allati la yas'ul muslima jahluha. Sesungguhnya wajib atas kedua orang tua untuk mengajari anak-anak mereka pada fase dan jenjang ini, yaitu ketika anak sudah mencapai usia baligh. Kullu ma yajibu 'alal mukallafin, mengajari mereka pada masa tersebut segala apa yang wajib, segala apa yang diwajibkan atas orang yang mukallaf, segala yang wajib untuk diketahui oleh setiap mukallaf min umuri syara', dari perkara-perkara syariat yang tidak ada kelonggaran bagi setiap muslim tidak mengetahuinya, yaitu perkara-perkara yang harus dan wajib diketahui oleh setiap muslim, maka wajib pula bagi orang tua untuk mengajari anaknya perkara-perkara tersebut ketika sudah usia baligh. Fahadha min huquqihim alaihima, maka ini termasuk hak anak atas kedua orang tua. Naam. Ashiran, hak yang ke-10. Al-inayatu bibnihim aw bintihim bikhtiyari az-zawjati as-salihati lahu aw az-zawj as-salih binatihi. Memberikan perhatian kepada putra mereka atau putri mereka dengan memilihkan istri yang salihah untuk anak laki-laki, aw az-zawj as-salih libnatihi, atau memilihkan suami yang saleh untuk putrinya. Fa inna hadha min tamamin nasihati lahum, karena sungguhnya ini termasuk di antara kesempurnaan nasihah untuk anak. Itu nasihah itu penunaian, bisa dimanakan hiyazatul hadd, yaitu penunaian hak. Jadi ketika orang tua memberikan perhatian untuk putra dan putrinya dengan memilihkan pendamping hidup mereka yang saleh dan salihah, ini termasuk kesempurnaan penunaian hak anak. Wa min tahqiqi huquqihim, dan termasuk tahqiq, realisasi dari hak-hak mereka, ya. Merealisasikan hak-hak anak. Wa 'alal ab ay yahdhara min 'adlil bint, wajib bagi ayah atau bapak untuk menghindari adlil bint. Adl al-bint maknanya melarang atau mencegah putrinya untuk menikah. Ya. Jadi wajib bagi orang tua, terkhusus ayah selaku walinya, untuk menghindari sikap ya, mempersempit putrinya, menghalang-halangi putrinya untuk menikah dalam keadaan putrinya tersebut ya, menginginkan hal itu, ya, ingin untuk segera menikah dan sebagainya, tapi orang tuanya malah menghalang-halangi. Ini sesuatu yang larang di dalam syariat. Wa ijbariha 'ala az-zawaj mimman la turidu az-zawaj minhu. Sebaliknya juga tidak boleh bagi orang tua, terkhusus ayah selaku walinya, untuk memaksa putrinya menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Ya. Naam. Jadi dua hal yang dilarang dalam syariat. Melarang putrinya untuk menikah padahal sudah ada calon tepat, ya, sudah ada calon suami bagi putrinya tersebut, calon suami yang saleh, ya, tapi malah dihalang-halangi. Sebaliknya, tidak boleh pula orang tua untuk memaksa putrinya menikah dengan orang yang tidak dia senangi. Wal'iyadu billah, khasatan in kanat qad raddathu li'adabi diyanatihi wa qillatiha, ay qillatid diyanah. Terkhusus jika putrinya tadi menolak calon suami yang diajukan oleh orang tuanya, putrinya ternyata menolaknya karena perkara agama, ya, karena putrinya memandang calon suaminya tersebut, ya, tidak memiliki agama atau kurang agamanya. Maka lebih lagi jika alasannya karena alasan agama, maka tidak boleh orang tua untuk memaksa putrinya. Wa nu'akkidu huna 'ala annahu yajibu 'alal ab ay yattaqiyaha fi ibnatihi. Dan kami tekankan ini bahwasanya wajib atas ayah atau orang tua untuk bertakwa terkait dengan urusan putrinya. Fayabhathu laha 'aniz zawji as-salih an-nafi alladhi yanfa'uha. Maka hendaknya orang tua itu mencarikan untuk putrinya suami yang saleh, yang bermanfaat dan bisa memberikan manfaat bagi putrinya tersebut. Wa yasunuha fi diniha wa dunyaha, yang bisa menjaganya dan melindunginya terkait dengan urusan agamanya dan dunianya. Wa yakunu aminan 'alaiha bi'idznillahi ta'ala. Suami, calon suami untuk putri yang amin, yang bisa menjaga amanah, ya, bisa menjaga amanah atas putrinya dengan izin Allah ta'ala. Al-hadi asyar, hak yang ke-11, addu'a'u lahum ba'dal wiladati au ba'dal zuhuri ila dunya bisahi wal islahi wat taufiq. Mendoakan untuk mereka setelah kelahiran, ya, kelahiran mereka itu kelahiran anak, au ba'dal zuhuri ila dunya, atau setelah keluarnya mereka ke dunia, doa bisalah, doa kebaikan, wal islah, ya, agar memperbaiki keadaan mereka, wat taufiq, doa agar mereka diberikan taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya memperbanyak doa-doa kebaikan untuk anak, ya, setiap saat, setiap waktu ketika kita ingat anak kita, doakan, ya, doakan kebaikan dan doakan taufiq untuknya. Wa yajibul hadharu minad du'a'i 'alaihim kama taqaddama bayanu dzalik. Dan wajib untuk berhati-hati untuk menjauhi doa kejelekan atas anak. Ad-du'a 'alaihim, ya, itu doa kejelekan atas anak-anak sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ini di antara bentuk lafaz doa kebaikan untuk anak, yaitu berbunyi wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku pada urusan anakku, pada urusan dzurriyahku, yaitu anak keturunan. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. وَمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَاثَ فَعَلَيْهِ الرِّضَى بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ. Berikutnya, barang siapa yang Allah karuniakan, Allah rizkikan kepadanya anak perempuan, تَيْهِرْ رِضَى بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ, maka wajib asalnya untuk ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya. Ya, tidak kemudian karena dia ingin anak laki-laki, ternyata Allah takdirkan dia untuk memiliki anak perempuan, kemudian tidak ridha. Nah, ini adalah sikap yang tidak tepat secara syar'i. Segala apa yang Allah karuniakan kepada kita, itu hendaknya kita ridha dengannya. Di dalam surat Asy-Syura, Allah Ta'ala berfirman, يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki inathan, itu anak-anak perempuan. لَا ذُكُورَ مَعَهُنْ. Ya, Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak perempuan, ya, tanpa anak laki-laki. Ada sebagian orang yang anaknya perempuan semua, tidak ada laki-lakinya. Wa yahbu liman yasha'u dzukur. Sebaliknya, Allah juga memberikan kepada siapa yang dia kehendaki anak-anak laki-laki, ya. Anak-anaknya laki-laki semua, tidak ada yang perempuan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan Allah juga mencampurkan keturunannya, dzukranan wa inathan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ini kondisi manusia, ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang anaknya perempuan semua, dan ada yang bercampur laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang dia kehendaki aqiman, yaitu tidak punya keturunan. Ya. Maka bagaimanapun kondisi yang Allah takdirkan bagi seorang hamba, hendaknya menghadapinya dengan sikap ar-ridha. Fahadihi hikmatullahi wa iradatu wa qudratun nafidhu wa qadaruhun nafidhu fi badi. Maka ini adalah hikmah Allah dan kehendaknya dan qadarnya, takdirnya yang nafidh fil ibad, yang pasti jadi pada hamba-hamba. La radda liqadaihi wa qadarihi. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak qada Allah dan qadarnya. Fa kullu dhalika min indillah. Itu semua dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ya, maknanya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Fayajibu 'alal 'abdi in ruziqa bi banatin wa kullu waladihi banatun aw aktharuhu ay ya'taniya bi tarbiyatihinna fa fi dhalika ajrun 'azimun. Maka wajib atas hamba jika dia dikaruniai dengan anak-anak perempuan, wa kullu waladihi banatun, dan semua anak perempuan, semua anaknya adalah perempuan atau sebagian besarnya, maka wajib atasnya untuk ya'taniya bitarbiyatihin. Wajib atasnya untuk perhatian dalam urusan tarbiyah putri-putrinya tersebut. Wa fi dzalika ajrun adzimun. Dan di dalam hal itu terdapat pahala yang besar. An Urwah ibn Zubair. Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair rahimahullah, anna Aisha zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haddatsathu, bahwasanya Aisyah istri Rasulullah alaihi salatu wasallam ummul mukminin menyampaikan hadis kepada beliau, yaitu kepada Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ini siapanya Aisyah? Siapanya Aisyah? Keponakannya. Ya, keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena Urwah bin Az-Zubair putra dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam menikah dengan saudarinya Aisyah, Asma bintu Abi Bakar, sehingga Urwah bin Az-Zubair adalah keponakan atau ibnu ukhtihi atau ibnu ukhtiha, anak dari saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga merupakan mahram bagi Aisyah. Oleh karena itu bebas menemui Aisyah dan mendengarkan hadis dari beliau. Qalat, maka disun Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis dari Aisyah. Qalat, bunyi Aisyah berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Aisyah berkata, ja'atni imra'atun, mendatangiku seorang wanita bersamanya dua putrinya, dan dia meminta kepadaku, ya, meminta kepadaku, falam tajidu indi ghaira tamratin wahidatin, maka dia tidak mendapati di sisiku kecuali satu kurma saja. Ya, zahirnya di sini perempuan tersebut, wanita tersebut meminta karena, ya, meminta makanan karena kondisinya yang fakir. Maka meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, akan tapi Aisyah tidak memiliki sesuatu pun di sisinya kecuali satu butir kurma saja. Ya, demikian kondisi Rasulullah dan para istrinya, ya, dipenuhi dengan kondisi yang az-zuhud, ya, kezuhudan, menunjukkan kezuhudan Nabi dan para istri beliau. Fa'ataituha, maka aku pun memberikan satu butir kurma tersebut kepadanya. Wa qasamatha baina ibnatayha, maka satu kurma yang didapatkan tersebut dibagi untuk kedua putrinya. Thumma qamat, kemudian dia pun berdiri. Wa fakharajat, dan keluar. Itu keluar meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahadtsuhu, maka ketika Rasulullah masuk, Nabi masuk, ya, datang dan masuk rumah, aku pun menyampaikan peristiwa tersebut kepada beliau. Faqala, maka Nabi bersabda, man yali min hadhil banati syai'an, barang siapa yang mengurusi anak-anak putri, ya, mengurusi sesuatu dari perkara anak-anak putri, anak-anak wanita. Di riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz man buliya. Man buliya di sebagian riwayat ya-nya diganti dengan ba. Man buliya, maknanya barang siapa yang diuji dengan anak perempuan. Karena dalam riwayat yang lain juga disebutkan dengan lafaz manibtuliya, barang siapa yang diuji. Ai ukhtubira wa umtuhina, barang siapa yang diberikan ujian dengan anak perempuan. Kenapa disebutkan demikian? Karena kebanyakan orang itu menginginkan anak laki-laki, ya, terkhusus Arab. Terkhusus bangsa Arab sangat, mereka sangat berbangga ketika memiliki anak laki-laki. Sebaliknya, ketika diberikan anak perempuan, mereka, ya, merasa kecewa. Maka ketika seorang diberikan ujian dengan anak perempuan, fa'ahsana ilaihinna, dan dia bisa berbuat baik kepada anak-anak perempuannya tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak perempuannya tadi akan menjadi penghalang, akan menjadi penghalang yang akan menghalanginya dari azab neraka. Ini keutamaan mengurusi dan merawat anak perempuan. Ya, barang siapa yang diberikan anak perempuan, kemudian dia bisa menunaikan hak anak perempuan tersebut dengan baik, maka itu akan menjadi sebab dia terhalang dari azab api neraka. Ini keutamaan anak perempuan yang tidak didapatkan oleh anak laki-laki. Ya, jadi masing-masing anak memiliki keutamaan, hendaknya orang tua menunaikan hak-haknya bagaimanapun kondisinya. Hadis ini riwayat Al-Bukhari wa Muslim, dan sanadnya sahih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Binillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.